terkadang dia harus mencari kegiatan lain. Ya, terkadang dia harus mencari kegiatan lain. Kegiatan lain ini tidak mesti harus hura-hura, tidak. Tetapi kegiatan lain ini adalah agar tidak terlalu bosan diri saat menimba ilmu agama. Dan ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mesti harus selalu duduk di masjid kita. Ya, duduk di masjid tidak. Kemudian berzikir saja di atas sajadah tidak. Akan tetapi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan aktivitas yang lain. Saya beri contoh, yang biasanya kita berzikir di atas sajadah, berdoa di masjid, baca Quran, maka pada saat itu kita alihkan ke kegiatan yang lain. Ke kegiatan yang lain seperti membaca buku-buku yang umum, membaca buku-buku sejarah, sehingga jiwa ini tidak terlalu bosan. Ya, jiwa ini tidak terlalu bosan. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan manusia. Dan kita sebagai manusia suka yang melalaikan kita. Ya. Maka jangan sampai kita memilih kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat dalam kehidupan ilmiah kita. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya dirimu mempunyai hak atasmu. "Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan." Dan sesungguhnya matamu mempunyai hak atasmu. "Fa'ati wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Dan sesungguhnya keluargamu, istri, anak-anakmu mempunyai hak atasmu. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Maka berikanlah kepada siapa yang mempunyai hak, haknya. Jadi terkadang jiwa ini letih dengan satu perbuatan yang begitu terus menerus, maka diganti dengan aktivitas yang lain yang juga bermanfaat, terutama dalam kehidupan ilmiah yang juga bermanfaat. Dari aktivitas kita belajar, ya, membaca kitab-kitab yang mungkin serius, berat, maka kita beralih kepada membaca kitab-kitab yang bergenre sejarah, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas lain yang juga bermanfaat untuk kehidupan ilmiah. Di zaman sekarang banyak sekali, misalkan kita mendengar kajian-kajian yang membuat kembali semangat, mendengar kajian-kajian yang menyebutkan di situ sejarah para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang membuat kita akhirnya bisa menghibur diri dalam kehidupan ilmiah kita. Dan dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Yaitu seorang muslim senantiasa dia tidak bisa selalu di dalam masjid, ya, tidak bisa selalu dalam majelis ilmu. Dia senantiasa bisa saja melakukan aktivitas-aktivitas lain. Seperti misalkan hadis Hamzalah radhiyallahu an. Suatu saat Hamzalah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq. "Kaifa sya'nuka ya Hamzalah?" "Wahai Hamzalah, bagaimana keadaanmu?" Maka Hamzalah mengatakan, "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan perkataan kemunafikan di zaman sahabat itu adalah perkataan yang berat, tidak mudah. Karena kemunafikan yang terjadi di zaman para sahabat tidak lain kecuali kemunafikan akbar, kemunafikan i'tiqadi, meyakini di dalam hatinya kekufuran dan mengucapkan dengan lisannya keislaman. Maka ini kemunafikan i'tiqadi. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Subhanallah, ma taqul." Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Wahai Hamzalah, ucapanmu itu berbahaya. Maka kemudian Hamzalah menceritakan. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis beliau. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan mata kasat kita. Artinya sangat menghayati kalau sudah di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ingin selalu takwa, ingin selalu beramal saleh, ingin selalu sholat, ingin selalu zikir, baca Quran, berdoa. Kemudian fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'afasna al-azwaj wal aulad wal dhayyat nasina katsiran. Tapi kalau seandainya kita keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berkumpul dengan anak, istri, melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, maka kita banyak lupa. Banyak lupanya. Tidak, hatinya tidak sekhusyuk saat di majlis ilmu. Maka berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, "Lau innakum tadumuna ala ma kuntum 'indi la safahatkumul malaika." Kalau seandainya kalian, sikap kalian, keadaan kalian sama ketika di luar, sama dengan keadaan kalian saat bersamaku, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian. Karena hampir sama derajatnya dengan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, yang tidak pernah tidak lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah. Para malaikat akan menyalami kalian fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa ala furushikum, dan di atas-atas kasur kalian. Kenapa? Karena itulah pekerjaan malaikat yang tidak pernah lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin ya Hamzalah sa'atan fa sa'ah. Akan tetapi wahai Hamzalah, sa'ah sa'ah. Sa'ah sa'ah itu artinya sesaat kita di majelis ilmu, semangat menimba ilmu agama, sesaat kita sangat khusyuk di dalam ibadah, sesaat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Ya, kita berkumpul dengan istri bersenang-senang, kita bermain-main dengan anak-anak, kita berekreasi, kita jalan-jalan dengan anak-anak tanpa harus melakukan maksiat. Jadi itu yang dimaksud dengan sa'atan sa'ah. Artinya kadang kita melakukan seperti ini, kadang kita melakukan seperti itu. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis, alokasikan sebagian waktu untuk menghibur diri, tetapi masih di taman ilmu, ya, di taman ilmu. Seperti misalkan di zaman sekarang nonton ceramah-ceramah yang bermanfaat, yang kembali membuat semangat. Setelah mungkin sibuk menghafal ilmu, setelah mungkin capek di majelis ilmu, dan seperti itu. Kemudian ahibati hafizakumullah taala wa fil ma'thuri an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala ajimmu hadhihi alquluba wabtaghu laha tara'ifa alhikmah fa innaha tamallu kama tamallu alabdan. Dalam sebuah riwayat ma'thur, riwayat ma'thur maksudnya adalah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat. Riwayat yang diriwayatkan dari sahabat itu namanya ma'thur. Disebutkan dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah istilah untuk pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Amirul Mukminin. Dan yang pertama kali berlaqab, bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ia berkata, "Hiburlah hati ini. Carikan untuknya hikmah-hikmah yang unik karena hati itu mengalami kebosanan sebagaimana badan mengalami kelelahan." Ya. Hati mengalami kebosanan sebagaimana badan mengalami kelelahan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kita bukan malaikat. Malaikat itu la yafturun, Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya para malaikat mengatakan apa tentang para malaikat, nah ini dia Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat selalu bertasbih pada malam dan siang, tiada henti-hentinya. Nah, kita ini bukan malaikat. Maka kita boleh mencari kegiatan-kegiatan yang menghibur diri kita untuk tidak lelah, sebagaimana juga badan kita bisa lelah kalau kita digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hikmatin nahyi an at-tatawwu' fi mutlaqil awqat bal fi an-nahyi anhu ba'd al-awqat masalihu ukhra min ijmam an-nufus ba'd al-awqat min thiqal al-ibadah kama yujammu bin-nawmi wa ghairihi wa li hadha qala Mu'adz inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati. Yang artinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam, nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim, terkenal dengan Ibnu Taimiyah dan dipanggil gelarnya Syaikhul Islam, berkata, dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berasal dari Al-Harrani Ad-Dimashq, kota Damaskus, berkata mengenai hikmah larangan menjalankan tatawwu' setiap saat, menjalankan amalan sunnah setiap saat, ini dilarang. Ya, ketika ada seorang sahabat sholat malam dalam keadaan ngantuk, maka Rasulullah SAW mengatakan, kemudian dia menggantung dirinya, ya, agar tidak ngantuk, dia gantung tangannya agar tidak ngantuk. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian mengantuk, maka tidurlah. Karena manusia ini punya kekuatan dan batas, ya, tidak sama seperti malaikat. Pelarangan melaksanakan tatawu' di sebagian waktu mengandung kemaslahatan lain, yaitu menghibur diri sesekali waktu dari beban ibadah, ya, seperti merehatkan diri dengan tidur dan lainnya. Oleh karena itu Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari bangun malamku. Ini kenapa? Karena tidurnya digunakan untuk bisa beribadah setelah tidur tersebut. Ya. Nah, di sini pentingnya niat. Ya. Di sini pentingnya niat. Kemudian wa qala bal qad qila inna min jumlati hikmatin nahyi 'an at-tatawwu'il mutlaq fi ba'd al-awqat ijmamun nufus fi waqtin nahyi litanshatas lis-shalah fa innaha tumbasitu ila atau tambasitu ila ma kanat mamnu'atan anhu wa tanshatu lis-salati ba'da ar-rahah wallahu a'lam. Beliau juga berkata, bahkan ada yang berpendapat salah satu hikmah dilarangnya melaksanakan tatawu' di sebagian waktu adalah menghibur diri pada masa larangan tersebut agar ia nanti bersemangat lagi untuk salat. Contoh misalkan kita dilarang untuk salat setelah subuh langsung. Ya, kita dilarang untuk sholat setelah asar. Kita dilarang untuk sholat saat matahari terbit, saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Jadi ada waktu-waktu yang seseorang dilarang untuk sholat. Ini salah satu faedahnya adalah ijmamun nafs, mengumpulkan kekuatan kembali, menghibur diri, sehingga nanti ketika memang waktu sholat datang, dia semangat. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada waktu-waktu terlarang sholat, maka akhirnya nanti yang ada kita senantiasa selalu sholat dan akan ada terasa kebosanan. Ya, saya jadi ingat santri-santri saya di kita itu mempunyai program habis asar itu eskul, ada eskul wajib dan ada eskul pilihan. Eskul wajib yaitu pramuka dan bela diri, karate, taekwondo. agar santri-santrinya enggak kemenyek. Ya, paling enggak bisa berdiri tegap lah. Untuk defense, untuk apa namanya? Pertahanan apabila dikalahkan oleh apa di ada yang orang-orang menyerang yang tidak baik. Itu eskul wajib. Yang lainnya pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Pilihan seperti panahan, seperti desain grafis, seperti main tenis meja, futsal. Futsal apa peminat paling banyak. Ya. Nah, di situ kan ada 7 sore berarti. 2 sudah kita gunakan untuk eskul wajib. Berarti selain-selainnya ada eskul pilihan, 2 juga. Ada 3 hari yang mereka tidak habis asar kosong. Habis asar kosong. Ada 3 hari yang habis asarnya kosong. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk mengejar hafalan baik Al-Qur'an ataupun hadis yang ada dalam kelas ataupun di halaqah-halaqah. Dan juga untuk membaca kitab-kitab yang lain. Yang sehingga dengan itu dia tidak bosan. Ya, sehingga dengan itu dia tidak bosan. Apalagi kita ini di pesantren dan ilmu tahun ini masih belum ada ustadz yang menginap 24 jam di sana. Nanti insya Allah tahun depan sudah mulai banyak ada ustadz yang menginap karena sudah disediakan rumah di sana, termasuk saya. Nah, ini ada ijmamun nafs, ada semacam menghibur diri. Jadi perlu itu, menghibur diri. Kalau di zaman sekarang sangat mudah kita, banyak hiburan masalah di zaman sekarang. Ya, dengan handphone saja kita bisa menghibur diri bahkan sampai terlena. Kadang-kadang terlena. Ya. Tidur malam, terlalu malam gara-gara kenapa? Murojaah Facebook. Murojaah Instagram. Murojaah apa? WhatsApp. Grup WhatsApp 20 grup. Ya, reuni TK, reuni SD, reuni SMA, reuni macam-macam. Itu semua sebenarnya kalau grup-grup tersebut bermanfaat, terutama grup-grup ilmiah, maka bisa menjadi apa? Menjadikan itu sebagai ijmamun nafs, menghibur diri. Orang-orang yang faham betul bagaimana teknologi itu bisa dijadikan pahala, sangat mudah dia di zaman sekarang. Di antaranya yaitu mengikuti grup-grup WhatsApp bahasa Arab. Kan zaman sekarang sampai sudah ada kelas-kelasnya, sampai ada rapotnya. Ya. Di antaranya mengikuti grup-grup WhatsApp tauhid. Jadi belajar tauhid dari dasar. Jadi seperti Anda sekolah cuma online. Ada ujiannya, ada rapotnya. Dan orang-orang yang tahu kapasitas dirinya, maka dia akan mengikuti itu di sela-sela pekerjaannya yang sangat begitu berat untuk mencari dunia. Dan itu banyak saya dapati orang-orang yang seperti itu. Walihada kanatil utalu al-usbu'iyyatu lit-thullab muntashiratan mundu amadin ba'idin. Karena itu liburan pekanan bagi murid sudah menjadi kebiasaan lama. Kebanyakan liburan itu diberikan pada hari Jumat dan sore hari Kamis. Nah, ini persis di pesantren kami. Ya, Kamis sore. Nah, Kamis itu cuma sampai jam 11. 11 sekian gitu. Sisanya mereka bisa melakukan aktivitas apapun yang tidak melanggar peraturan di pesantren. Sampai zuhur, habis zuhur kosong lagi. Habis asar ada eskul, habis maghrib ada pelajaran menjadi khatib. Ya, mudah-mudahan santri intan ilmu itu kalau keluar dia bisa disuruh menjadi khatib. Nah, ini termasuk mencari kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan ilmiahnya. Dan itu sifatnya juga merubah aktivitas yang membosankan. Ya, merubah aktivitas yang membosankan. Kebanyakan Wa kana al-aghlabu fiha yawm al-jum'ah wa isra wa asr al-yawm al-khamis wa 'inda ba'dihim yawm al-thalatha wa yawm al-ithnin wa fi 'id al-idai al-fitri wal-adha min yawmin ila thalathati ayyam wa hakadha. Sebagian mereka berlibur pada hari Selasa dan hari Senin, dan juga pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, antara satu hari, satu hingga tiga hari. Ya, jadi pegawai-pegawai juga kita di sana, kalau seandainya libur-libur tanggal merah yang bukan hari keislaman seperti Idul Adha, Idul Fitri, maka tidak libur. Tapi kalau seandainya hari raya haji, maka itu banyak liburnya. Hari raya Ramadan banyak liburnya sebagai gantian tadi. Karena itu semua untuk aktivitas ibadah. Hari raya Ramadan misalkan, dari mulai tanggal 19 Ramadan sampai 7 hari Syawal. Puas itu sudah. Ya. Nah, seperti itu. Hari raya haji juga seperti itu. Banyak liburnya. Nah, ini semua untuk ijmamun nafs, menghibur diri, mengakukan aktivitas kegiatan yang lain. Sehingga mereka sebagian dari mereka berlibur pada hari Selasa atau hari Senin, juga pada hari Idul Fitri, Idul Adha, antara 1 hingga 3 hari. Wa najidu dalika fi kutubi adabit ta'lim wa fis siyari wa minhu ala sabilil mithal adabul muallimin li suhnun والرسالة المفصلة للقابيس والشقائق النعومانية وعنه في أبجد العلوم وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى الرشيد ومعجم البلدان وفتاوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. Hal tersebut bisa kita temukan dalam kitab-kitab yang berbicara tentang adab mengajar dan sirah. Maksudnya mencari hiburan-hiburan untuk melakukan aktivitas kegiatan ilmiah yang lain. Kita bisa temukan hal-hal tersebut, di antaranya sekadar sebagai contoh di dalam kitab Adabul Muallimin yang ditulis oleh Suhnun, kemudian Risalah Al-Mufassilah yang ditulis oleh Al-Qabisi, kemudian Asy-Syaqaiqu An-Nu'maniyah yang ditulis oleh kemudian Abjadul Ulum, kemudian Alaysa Suhuh Biqarib yang ditulis oleh Tahir Ibn Ashur, kemudian Fatawa Rashid Ridha, kemudian Mu'jamul Buldan, Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Maksudnya ini semua adalah bahwa di dalam kitab-kitab tersebut menyebutkan bagaimana para ulama menceritakan tentang ijmamun nafs, menghibur diri dengan mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara ilmiah. Nah, kita lanjutkan. Qira'atut tashih wadh-dhabt. Qira'atut tashih wadh-dhabt. Termasuk adab penimba ilmu agama di dalam kehidupan ilmiahnya yang berkaitan dengan ilmu agamanya, yaitu membaca untuk mengoreksi bacaan dan mengakuratkan hafalan. Jadi misalkan ada bapak-bapak didikte oleh ustadznya. Didikte oleh ustadznya. Apa yang kita tulis kemudian kita baca lagi. Kalau ada yang salah-salah kita perbaiki. Nah, ini termasuk adab penimba ilmu agama di dalam kehidupan ilmiahnya. Jadi buku-buku kita itu kita jaga jangan sampai ada yang meminjam dan meminjamnya kemudian ditulis-tulis, dicoret-coret. Ya, nah, ini membaca untuk mengoreksi bacaan dan mengakuratkan hafalan. Maksudnya juga adalah bahwa apa yang sudah kita tulis maka itu diperbaiki. Ya, kalau seandainya ada kurang hurufnya, buku-buku yang kita tulis itu, ya, yang bapak-bapak pegang buku-bukunya, maka dibaca kembali agar akurat hafalannya. Atau maksudnya adalah Anda punya hafalan Al-Quran, kemudian misalkan kita hafal sebenarnya surat Amma Yatasa'alun, surat An-Nazi'at, surat Abasa, kita hafal, tapi kita ingin baca, mata kita melihat ke mushaf, kita tidak ingin membaca melalui hafalan. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membenarkan, mengakuratkan dan membenarkan yang salah dari hafalan kita. Kadang-kadang ada yang salah dari hafalan kita, ya, maka dibaca Jadi ambil mushafnya kita baca. Padahal kita sudah hafal. Nah, ini salah satu hal yang juga dilakukan oleh penuntut ilmu agama di dalam kehidupan ilmiahnya, membaca bukunya ataupun mushafnya untuk mengakuratkan hafalannya. Ya, membaca. Penulis mengatakan ihris, rajinlah ala qiraati tashih. Menyetor bacaan guna mengoreksi bacaan tersebut. Wadhabti ala syaikhin mutqin, dan mengakuratkan hafalan kepada guru yang ahli. Litamana min at-tahrif wat-tashhif wal-ghalat wal-waham. Agar engkau terbebas dari tahrif, tashhif, ghalat dan waham. Tahrif artinya perubahan. Tashhif artinya kekeliruan. Ghalat artinya kesalahan. Waham artinya kekeliruan juga. Seorang penimba ilmu agama, dia baca ya, yang dia tulis, kemudian dia nanti berusaha menyampaikan kepada ustadznya, gurunya, ustadz ini yang saya tulis kira-kira cocok gak, pas gak, betul tidak. Nah ini seperti ini ya. Ustadz kayaknya susah untuk dilakukan di zaman sekarang. Sebenarnya ini adalah terjadi di zaman dulu. Zaman dulu kan antum sekarang kan pegang buku cetakan tuh. Zaman dulu kalau ingin punya buku harus apa? Harus menulis sendiri. Tidak pakai buku cetakan. Nah, lalu bagaimana dapat ilmunya? Dapat yang ditulis? Nah, gurunya yang mengimla, yang mendikte. Nah, otomatis kan antum tulis sebenarnya. Tapi sekarang karena sekarang zaman modern tinggal dicetak. Ya, tidak ada lagi sumber, tidak ada lagi penulisan oleh penimba ilmu agama. Kalau zaman dulu ditulis. Nah, apa yang ditulis itu disetorkan kepada syekh. Saat yang kita tulis ini benar enggak? Yang saya tulis ini benar tidak? Nah, itu sama dengan menguatkan hafalan. Ya, sama dengan menguatkan hafalan. Saya kalau boleh bercerita, dulu di awal-awal saya berceramah pada tahun 2007-an, itu setiap kali ceramah saya membuat materi, meskipun tidak menulis dengan tulisan tangan tetapi dengan tulisan komputer. Tetapi yang ceramah yang saya tulis persiapannya itu lebih melekat di dalam hafalan saya dibandingkan ceramah yang saya cuma ambil buku, saya baca. Karena kalau menulis itu seseorang akhirnya dia benar-benar ingat, oh ini tulisan saya, ini maksudnya begini. Nah itu yang disebutkan oleh penulis di sini nomor ke-37, yaitu adab penimba ilmu agama adalah membaca untuk mengoreksi bacaan dan mengakuratkan hafalan. Maksudnya membaca apa yang sudah ditulis. Membaca apa yang sudah ditulis. Kemudian para ikhwah, wa idza staqra'ta tarajimal ulama wa bi khassatin al huffaz minhum tajidu 'adadan ghayra qalilin mimman jarada al mutawwalati fi majalis aw ayami qira'ata dhabtin 'ala shaykhin mutqin. Jika engkau membaca biografi para ulama, terutama para hafiz. Para hafiz maksudnya adalah siapa yang masih ingat tadi malam? Hafiz yang menghafal dan memahami 100.000 hadis. Engkau menjumpai tidak sedikit dari mereka yang membaca kitab-kitab besar dalam beberapa kali pertemuan atau beberapa hari dengan tujuan mengoreksi bacaan tersebut di hadapan seorang guru yang ahli. Misalkan saya beri contoh begini. Di zaman sekarang karena sudah dicetak ya, dicetak bukunya. Jadi kita ambil misalkan Sahih Bukhari. Nah, kemudian Syekh juga megang, murid-muridnya juga megang. Kemudian ada tukang baca satu. Nah, semua dari yang hadir, baik syekh ataupun murid-muridnya, memperhatikan kitabnya masing-masing. Ya, kitabnya masing-masing. Nanti ada koreksian-koreksian dari syekh. Oh ini cetakannya salah, oh ini. Kalau dulu, oh ini tulisannya salah. Karena dulu tidak ada cetakan. Siapa ingin memiliki kitab, maka dia harus menulis. Ya. Nah, itu di zaman sekarang begitu. Itu namanya majlis sama'. majlis mendengarkan kitab. Jadi satu orang membaca, yang lainnya baca kitab yang dibaca tadi. Kalau seandainya ada yang salah, Syekh membenarkan. Syekh membenarkan. Nah, itu maksudnya bahwa tidak sedikit dari ulama-ulama salaf, terutama Al-Hafidh, mereka membaca kitab besar dalam beberapa kali pertemuan. Saya beri contoh, misalkan kitab besar, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Majmu' Syarhul Muhadzab itu adalah kitabnya, salah satu kitab sandaran dalam madhab fikih Syafi'i. Kitabnya panjang besar, beberapa jilid. Nah, ini dibaca dari awal sampai akhir. Untuk apa? Hanya sekedar baca, enggak dipahami. Artinya enggak diterangkan, hanya sekedar baca. Untuk apa? Agar tidak salah baca. Agar kalau seandainya membaca tidak salah. Nah, itu maksudnya. Dengan tujuan mengoreksi bacaan tersebut di hadapan seorang guru yang ahli. Fahadhal hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah qara'a sahih al-Bukhari fi asharati majalisa kulla majlisin ashru sa'at. Lihat nih. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 9 jilid kalau tidak salah. Ya. Itu beliau membaca dalam 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Tetapi setiap pertemuannya selama 10 jam. Ini cuma baca, Pak. Baca, tidak diterangkan. Tujuannya apa tadi? Kalau ada yang salah baca, ya. Tujuannya itu kalau ada yang salah baca dan semisalnya. Wa sahih Muslim fi arba'ati majalisa fi nahwi yawmaini wa syai' min bukratin nahar ila dhuhr wa intaha dhalika fi yawmi arafah wa kana yawmal jum'ati sana 13 wa 800. Sahih Muslim dalam 4 pertemuan, membaca Sahih Muslim cuma dapat 4 pertemuan selama kurang lebih dari 2 hari ditambah beberapa waktu antara pagi hingga pada waktu zuhur di siang hari. Hal itu selesai beliau lakukan pada hari Arafah. Maksudnya apa? Jadi beliau gini, baca Sahih Muslim dari mulai tanggal 7 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Selesainya pas orang wukuf di Arafah. Nah, begitu para penimba ilmu agama, Pak. Ya, penimba ilmu agama itu mereka senantiasa sibuk dengan ilmu. Ya. Menurut mereka itu lebih utama daripada hanya sekedar beribadah sendiri. Ya. Makanya orang-orang yang ahli ibadah kadang-kadang melihatnya, ah gak pernah ibadah itu orang. Tapi sebenarnya dia sibuk dengan ilmu agama. Yang mana manfaat ilmu agama lebih muta'addi, lebih menyebar kepada orang banyak. Dibandingkan ibadah sendiri, dia untuk dirinya sendiri. Ya, ibadah sendiri untuk dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada hari Jumat tahun 813 Hijriah. Artinya ahli sejarah menulis ini nih. Yang terjadi kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala wa fi wa qara'a sunan Ibnu Majah fi arba'ati majalis wa mu'jam At-Tabarani As-Saghir fi majlisin wahid baina salatay dhuhr wal 'ashr. Yang artinya, dan membaca Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah, dalam 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan itu cepat sekali, Pak. Ya. Dan Mu'jam At-Tabarani As-Saghir dalam satu pertemuan antara sholat zuhur dan asar. Satu pertemuan antara zuhur dan asar. Berarti berapa jam itu? Anggap jam 12, 1, 2, 3, 4. 4 jam. Ya, baca Mu'jam At-Tabarani As-Saghir. Kitab-kitab hadis semua, ya. Wa syaikhuhu Al-Fayruz Abadi qara'a fi Dimashq Sahih Muslim ala syaikhihi Ibni Jahbal qira'ata dhabtin fi 3 ayyam. Gurunya Fayruz Abadi, maksudnya gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar yang bernama Al-Fayruz Abadi, membaca Sahih Muslim di hadapan syekhnya Ibnu Jahbal dengan tujuan mengkoreksi hafalan dalam waktu 3 hari. 3 hari. Kalau tadi muridnya berapa hari? 4 hari membaca, dalam 4 pertemuan membaca 2 hari. Ya. Nah ini. Walil khatib al-Baghdadi wal mu'taman as-Saji wa ibn al-Abar wa ghairihim fi dhalika ajaib wa gharaib yatulu dhikruha. Wanzur as-siyar lidh-dhahabi wa tabaqat asy-Syafi'iyyah lisubki wal jawahir wal durar as-Sakhawi Fathul Mughith wa syajarati adh-dhahab wa khulasatul athar wa fihril fahris lil kittani wa tajil arus fala tansa hadzaka min hadza. Khatib Baghdadi, Mu'taman As-Saji, Ibnu Abar dan beberapa ulama lain memiliki banyak kisah menakjubkan dan unik yang akan terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Dan kemudian beliau memerintahkan untuk melihat baca kitab-kitab yang di bawah ini, seperti Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam As-Subki, Al-Jawahir Wad-Durar yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi, Fathul Mughith, Syajaratul Zahab, Khulasatul Athar, Fihrisul Faharis yang ditulis oleh Al-Kittani, Tajul Arus, ya, ini semua menyebutkan di dalamnya kisah-kisah para ulama yang melakukan majlis sama', majlis baca kitab. Ingat ya, cuma baca kitab tidak dijelaskan. Cuma baca kitab. Agar membacanya benar. Ya, agar membacanya benar. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian sekarang adab yang ke-38 yaitu di dalam adab kehidupan ilmiah seorang penimba ilmu agama. Al-jardu lil mutawwalat min ahammil muhimmat. Membaca kitab-kitab besar dengan cepat sangat penting ya. Dalam menuntut ilmu li ta'addudil ma'arif, untuk memperkaya wawasan, wa tawsi'il madarik, memperluas pemahaman, wastikhraju maknuniha minal fawaid wal faraid, menemukan berbagai informasi dan hal yang unik yang tersimpan, wal khibrah min madhanil abhas wal masail, menemukan berbagai informasi dan hal yang unik yang tersimpan. Kegiatan ini juga penting untuk memperoleh pengalaman tentang kerangka sistematika dan tema persoalan serta mengetahui metodologi dan istilah yang digunakan para penulis dalam karya-karya mereka. Wal khibrah min madhanil abhas wal masail wa ma'rifati tara'iqal musannifin fi ta'lifihim wa istilahihim fiha. Artinya apa? Kalau ada seorang penuntut ilmu membaca kitab-kitab yang panjang-panjang dari para ulama yang bukan sekedar ringkasan, kalau dia mampu silakan. Salah satu faedahnya adalah mengetahui, oh ternyata penulis kitab ini cara dia di dalam membaca menulis kitabnya, oh begini yang disebutkan mas, hadis dulu, ayat ku dulu baru hadis baru nanti faedah-faedah ya, ataupun sebaliknya disebutkan dulu permasalahan ulama. Ada terjadi berbagai macam pendapat, kemudian baru nanti dalil-dalil. Jadi kita mengetahui, kalau kita baca kitab-kitab besar para ulama, kita mengetahui tata cara para ulama menulis kitab. Itu intinya. Nah, itu salah satu adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya. Nah, tentunya di zaman sekarang, kalau antum kan belum bisa bahasa Arab, maka baca kitab-kitab para ustadz yang mungkin juga bermanfaat, seperti misalkan dalam fikih harta muamalat kontemporer ya, harta haram, apa judulnya, harta haram muamalat kontemporer gitu. Nah itu kan akhirnya kita tahu, oh, caranya Ustadz Erwandi menulis kitab begini. Kemudian juga di dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, agak besar juga, tebal, kita baca cepat-cepat, oh ternyata Ustaz Yazid nulis kitabnya caranya seperti ini gitu. Kemudian kitab syarah-syarah apa gitu, syarah kitab tauhid, syarah kitab ini, oh ternyata Syekh menulisnya begini. Itu salah satu adab dalam penuntut ilmu, dalam dirinya, dalam kehidupan ilmiahnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Penulis mengatakan waqad kana salifuna yaktubuna 'inda uqufihim balagh hatta la yafutuhum syai' 'inda al-mu'awadah la siyama ma'a tuliz zaman. Para salaf dahulu menuliskan kata balagh, artinya sampai di sini gitu. Sampai di sini tanpa berhenti membaca agar mereka tidak meluputkan sedikit pun bagian ketika hendak mengulang bacaan, terutama jika pembacaan tersebut dilakukan setelah berselang waktu lama. Saya biasanya nulis di dalam buku yang saya ajarkan ilahuna sampai di sini. Artinya pelajaran kita sudah sampai di sini. Jadi mudah untuk kita ulangi kembali. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab juga dalam kehidupan ilmiah dia, yaitu husnus sual, melontarkan pertanyaan yang baik. Dalam kehidupan ilmiah seorang penuntut ilmu, adabnya adalah melontarkan pertanyaan yang baik. Iltazim adabal mubahatsati min husnis sual. Pegang teguhlah adab dalam mengkaji ilmu seperti melontarkan pertanyaan dengan yang baik. Falistima, mendengar. Fasihatul fahmi lil jawab, memahami dengan benar. Dan menjawab. Wa iyyaka idza hasala jawab an taqul lakin asy-syekh fulan qala kadza li kadza qala kadza. Ketika engkau telah memperoleh jawaban, jangan mengatakan tetapi Syekh fulan pernah mengatakan begini kepadaku. Ya. Au qala kadza, atau berkata begini, atau pernah berkata begini. Fa inna hadza wahnun fil adab wa dharbun li ahli al-ilm ba'dhum bi ba'd. Fahdhar hadza. Nah. Ini merupakan kekurangan ditinjau dari sisi adab dan satu bentuk upaya membenturkan satu ulama dengan ulama lain. Hati-hatilah terhadap hal seperti ini. Ini hati-hati kalau bertanya, ya. Kalau mau bertanya kepada seseorang, kita lihat yang paling berilmu di dalam masalah itu siapa di antara para ustadz-ustadz yang ada. Oh, saya memilih ustadz si fulan. Ya sudah, tanya. Nah, kemudian setelah ditanya antum dapat jawabannya, jangan katakan tapi ustadz fulan mengatakan begini. Nah, itu tidak boleh, itu kurang adab, itu tidak baik dalam bertanya. Ya sudah, kalau seandainya dijawab, ya kalau seandainya dijawab sudah, terima saja. Mau anda puas dengan jawabannya atau tidak puas, maka itu bukan urusan syekh, ya. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu agama, kalau tidak puas kita bertanya kepada yang lain sampai hati kita tenang dengan jawaban tersebut. Tapi membenturkan pendapat ulama lain dengan ulama yang lain saat bertanya, ini tidak adab. Wa in kunta labuta fa'ilan fakun wadhihan fi su'al wa qul ma ra'yuka fil fatwa bikadha wa la tusammi ahadan. Jika engkau harus melakukannya juga karena ingin bertanya, ya, karena kebingungan, hendaklah engkau melontarkan pertanyaan yang jelas. Katakan, bagaimana pendapat anda tentang fatwa yang mengatakan begini, tanpa menyebutkan namanya. Nah, ini gak perlu. Kan yang penting fatwanya apa? Gitu. Seperti misalkan ada orang kemarin bertanya kepada saya tentang bahwa boleh untuk, Ustaz, apa pendapat antum tentang orang yang mengatakan bahwa musik halal di dalam musik-musik yang dihalalkan dan haram di dalam musik-musik yang diharamkan. Maka yang seperti ini bagus, tidak usah tidak perlu disebutkan nama. Yang penting masalahnya apa. Itu pun kalau seandainya perlu untuk membenturkan satu dengan yang lainnya. Tapi asal hukumnya kita bertanya, kemudian setelah itu syekhnya menjawab. Ya, dan sesudah dijawab tidak perlu kita katakan tapi ustaz lain mengatakan begini, tidak perlu. Nah, itu kurang adab. Nah, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wa qila idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Kata Imam Al-Qayyim, Imam Al-Qayyim nama aslinya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah dan beliau murid dari Syekhul Islam kalau tidak salah hampir 25 atau 30 tahun atau bahkan 40 tahun menemani gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Nukai mengatakan, jika engkau berada dalam majlis seorang ulama, bertanyalah dalam rangka memperoleh pemahaman, bukan bertanya sebagai bentuk penentangan, ya. Jangan. Bertanya untuk mendapatkan pemahaman, bukan bertanya untuk mendapatkan untuk menentang seorang syekh. Jadi adab dalam menimba ilmu agama enggak boleh bertanya kemudian kita katakan, tapi Ustaz Fulan begini Ustaz. Ya, ini namanya ngadu domba. Ya, ini namanya apa? Mengadu domba. Kalau ingin bertanya juga, maka kita katakan, ada fatwa begini Ustaz, apa pendapat Ustaz? Tanpa harus menyebutkan siapa yang memberi fatwa tersebut. Nah. Kemudian beliau berkata, wa qala aidan lil ilmi sittu maratiba. Awwaluha husnul su'al, ats-tsaniyatu husnul insati wal istima', ats-tsalitsatu husnul fahm, ar-rabi'atu al-hifdhu, al-khamisatu at-ta'lim. As-sadisatu hiya thamaratu al-amalu bihi wa mura'atu hududih. Thumma akhadha fi bayaniha bi bahthin muhim. Ya, Imam Luqayyim rahimahullah juga mengatakan ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Pertama, bertanya yang baik. Yang kedua, mendengar dengan baik. Ya, mendengar dengan baik, tidak bergerak-gerak, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang melalaikan, terutama di zaman sekarang dengan handphone, ya. Kemudian ustadznya asik ngajar, dia asik juga sibuk WhatsAppan dengan kawannya, kadang-kadang tersenyum-senyum sendiri. Ya, dan semisal ini tidak benar. Ketiga, memahami dengan baik apa yang disampaikan, memahami dengan baik, ya. Yang keempat, menghafal. Memahami dengan baik itu maksudnya adalah tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan apa yang disampaikan, ya, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Keempat, menghafal. Kelima, mengajar. Dan keenam, ini merupakan buahnya yaitu mengamalkannya dan memperhatikan batasan-batasan ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian beliau menjelaskan dengan keterangan yang penting di dalam salah satu tulisan beliau. Nah, ini beberapa adab penimba ilmu agama, ya. Kita selesaikan yang ke-40, 41, 42, 43. Penulis kemudian mengatakan, al-munadharatu bila mumarah, diskusi tanpa debat kusir. Maksudnya debat kusir tidak menginginkan kebenaran, hanya sekedar jago-jagoan, hanya sekedar terlihat dia lebih berilmu, hanya sekedar terlihat dia lebih menguasai, ya, atau hanya sekedar keras-kerasan suara, ya. Diskusinya, ya, harus diskusi yang ilmiah, diskusi tanpa debat kusir. Iyyaka wal mumarat fa innaha niqmah. Hindarilah debat kusir karena ia merupakan bencana. Ammal munadharah fi jadi debat kusir itu apa? Debat untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Membenarkan pendapat sendiri, bukan mencari kebenaran. Itu namanya debat kusir. Ammal munadharatu fil haqq fa innaha ni'mah. Adapun berdiskusi yang baik tentang kebenaran merupakan nikmat. Idzil munadharatul haqqah fiha izharul haqqi 'alal batil. Karena diskusi yang baik bisa menampakkan mana yang benar dan mana yang batil. War rajih 'alal marjuh. Mana pendapat yang kuat dan lemah? Fahiya mabniyatun 'alal munasahah. Maka diskusi seperti ini dibangun di atas landasan saling menasihati, wal hilmi wa nashril ilmi, dan kesabaran, kelembutan, dan penyebaran luas ilmu. Ini yang paling penting sebenarnya dilakukan di dalam diskusi. Ammal mumaratu fil muhawarat wal munadharat fa inna tahajjujun wa riya'un wa lagatun wa kibriya' wa mughalabatun wa mira' wa ikhtiyalun wa shahna' wa mujaratun lisufaha fahdharha wa hdhar fa'ilaha taslam minal ma'athim wa hat kil maharim wa a'rid taslam takbitul ma'atham wal maghram. Artinya, adapun berdiskusi yang baik tentang kebenaran merupakan nikmat, karena diskusi yang baik bisa menampakkan mana yang benar dan yang batil, mana pendapat yang kuat dan lemah. Diskusi ini dibangun di atas landasan saling menasihati, kelembutan dan penyebar luasan ilmu. Jadi diskusinya memang mencari kebenaran, bukan hanya sekedar berdebat kusir, angkat suara, saling jelek menjelekkan, bukan. Adapun debat kusir adalah pembantahan, saling bantah membantah, ya, riya, ingin dilihat oleh orang agar dipuji, kemudian terjadi kekacauan, kesombongan, ya, memenang-menang, main menang-menangan, tipu muslihat, permusuhan dan pamer kepandaian kepada orang-orang bodoh. Nah, ini hati-hati nih, ya, pamer kepandaian pada orang-orang bodoh. Ada Syekh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika beliau berdebat dengan seseorang, ya Allah, tunjukkan di dalam diri orang ini kebenaran yang aku bisa ikuti. Nah, itu adab seorang alim. Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran dari orang ini sehingga aku bisa mengikutinya. Jadi bukan tujuannya adalah biar menang, biar kalah, ya, biar kita menang, biar lawan kalah, tidak. Nah, ini perlu niat yang ikhlas di dalam hal ini, Pak Leho. Kemudian, oleh karena itu, hindarilah pula pelakunya, niscaya engkau selamat dari dosa dan perbuatan haram. Berpalinglah engkau, niscaya selamat serta terhindar dari dosa dan kerugian. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, debat itu ada dua, debat kusir, debat mencari kebenaran. Debat kusir sama debat mencari kebenaran. Dan kalau kita perhatikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak banyak mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh. Ya. Nah, sedikit lagi ya. Mudzakaratul ilm, mudzakarah ilmiah. Tamatta' ma'al busara bil mudzakarah wal mutarahah, fa innaha fi mawatina tafuqul mutala'ah. Nikmati kebersamaan dengan orang-orang berilmu dengan selalu melakukan muzakarah dan saling bertanya. Artinya saling tanya, bertanya satu dengan yang lainnya. Ayo, hadis tentang toharah apa saja yang engkau hafal. Nah, ini saling bertanya satu dengan yang lainnya. Ayo, hadis tentang riba apa saja yang engkau hafal. Ayo, hadis tentang hari Jumat apa saja yang kau hafal, seperti itu. Maka ini adalah nikmat, ya, nikmat. Fa innaha fi mawatina tafuqul mutala'ah. Sedangkan muzakarah ini lebih bagus daripada hanya menelaah buku. Ya, ada sebagian orang yang belajar begitu, Pak, belajarnya sambil diskusi. Sambil saling bertanya satu dengan yang lainnya. Jadi dia tidak perlu baca kitab. Wa tashhadu adh-dhihna. Ia mengasah otak, wa tuqawwi dzakirah, dan menguatkan ingatan, multaziman al-insafa wal mulatafah. Lalu muzakarah dengan menjaga sikap objektif dan lembut, mubta'idan anil haifi wasyaghabi wal mujazafah, dan menghindari sikap yang tidak adil, provokatif dan ngawur. Wa kun ala hadar fa innaha takshifu awara man la yasduq. Berhati-hatilah karena muzakarah itu bisa membuka aib orang yang tidak jujur. Maksudnya apa? Membuka aib orang yang tidak jujur, para ikhwan. Artinya, disangka dia ahli hafal hadis. Ternyata ketika muzakarah, tidak hafal. Disangka dia ahli hafal Al-Quran. Ternyata ketika muzakarah, tidak hafal. Nah ini, itu akhirnya terbongkarlah aibnya karena dia tidak jujur. Kemudian fa in kanat ma'a qasirin fil ilmi baridid dhihn fa hiya da'un wa munafarah wa amma mudzakaratuka ma'a nafsika fi taqlibika li masail al ilm فهذا لا ما لا يسوغ أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. Artinya, jika muzakarah dilakukan dengan orang yang pendek ilmu dan beku otaknya, maka ia merupakan penyakit dan hal yang menyebabkan. Ini akhirnya kita susah kalau bersaling tukar ilmu dengan orang yang juga bodoh. Maka carilah saling tukar ilmu dengan orang yang memang benar-benar berilmu. Adapun bermuzakarah sendiri dengan cara memikirkan berbagai aspek ilmu, maka hal ini merupakan hal yang tidak boleh kau tinggalkan. Nah, ini maksudnya kalau seandainya tidak ada orang yang kita ajak muzakarah, saling mengingat ilmu, saling menghafal satu setor satu dengan yang lainnya, maka kita sendiri yang bikin untuk diri kita sendiri. Ya, kira-kira hadis tentang hari Jumat apa yang saya sudah hafal ya? Kira-kira hadis tentang wudu apa saja? Kira-kira hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat apa saja dan seterusnya. Ada yang mengatakan ihya'ul ilmi muzakaratuhu. Menghidupkan ilmu adalah dengan melakukan muzakarah. Muzakarah itu apa tadi? Mengulang-ulang hafalan. Ya, dengan cara saling bertanya ataupun saling mengulang satu dengan yang lainnya. Nah. 42 para ikhwah. Talibu ilm ya'ishu bainal kitabi was sunnah wa ulumiha fahuma kal janahaini at-ta'ir fahdhar an takuna mahidhal janah. Penuntut ilmu hidup di antara Al-Qur'an dan sunnah serta ilmu-ilmunya. Maksudnya apa? Senantiasa dia tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah, ucapannya tidak lepas dari Al-Qur'an. Ya, kemudian kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari Al-Qur'an, cara duduk, cara makan tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bagaikan dua burung, dua sayap burung. Ya, waspadalah jangan sampai sebelah sayapmu patah. Artinya cuma berdasarkan Al-Qur'an saja, sedangkan hadis dia tidak pakai. Atau sebaliknya, berdasarkan hadis saja, sedangkan Al-Qur'annya dia tidak pakai. Ini tidak benar. Penuntut ilmu agama senantiasa kehidupannya di antara Al-Qur'an dan sunnah. Keluar rumah, ini apa nih Al-Qur'annya? Hadisnya. Ya, kemudian berjalan di jalan, ini apa nih Al-Qur'an dan hadisnya. Kemudian di kantor bertemu dengan orang, ini apa nih Al-Qur'an dan hadisnya. Terus seperti itu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah yang ke-43 yang terakhir di dalam bab ini, istikmalu adawati kulli fan, menyempurnakan perangkat di setiap bidang ilmu. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Maksudnya adalah bahwa jika seorang penimba ilmu agama ingin mempunyai spesialis di dalam sebuah ilmu, maka lebih baik dia lakukan. Spesialis akidah, spesialis muamalah, spesialis hadis, spesialis ini. Seperti kita di Kalimantan Selatan ini, ya insyaallah taala dalam beberapa tahun ini, 1-2 tahun ini sudah selesai ustaz-ustaz kita yang S3. Ustaz Haikal Bash Rahil, beliau yang insyaallah nanti akan menjadi mudir di Ma'had Bakkah, S3 hadis. Ini spesialis hadis. Kemudian Ustaz Syadam Hussein yang mungkin pernah ngisi juga di sini, spesialis akidah. Nah, itu adalah salah satu ustaz-ustaz kebanggaan kita di Kalimantan Selatan ini. Ya, yang sampai masuk ke dalam jenjang spesialis. Nah, itu nanti kalau masalah hadis, masalah akidah, nanya ke ustaz yang memang ahlinya, ke spesialisnya. Itu lebih mumpuni ilmunya. Nah, seorang penimba ilmu agama juga seperti itu. Penimba ilmu agama juga seperti itu. Dia semestinya spesialisnya apa gitu. Saya dari kecil sukanya fikih hadis. Jadi hadis ada fikihnya gitu. Hadis ada penjelasannya, kemudian diambil dari hadis tersebut hukum-hukumnya. Dari dulu memang sukanya itu. Ada orang yang sukanya syariat, fikih tapi syariat. Seperti misalkan dia kuliah di syariah yang belajar perkataan ulama, masalah ini, masalah kunut subuh, ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya ini, imam ini, imam ini. Kemudian dalil mereka adalah ini. Pendapat kedua, imam ini, dalil mereka adalah ini. Nah, itu cara belajar orang syariat. Cara belajar orang hadis tidak. Ambil hadisnya, kemudian dikupas hadis ini sahih atau tidak, kemudian dia ambil hukum-hukumnya. Ini beda antara orang syariat dengan orang hadis. Ya. Nah, ya ada spesialisnya. Itu namanya penyempurnaan bagi penimba ilmu agama. Lan takuna taliba ilmin mutqinan mutafanninan hatta yalijal jamal fi sammil khiyar ma lam tastakmil adawati dhalikal fan. ففي الفقه بين الفقه وأصوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا وإلا فلا تتعنى. Engkau tidak mungkin menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli atau benar-benar menguasai ilmu, ya, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum sekalipun, selama engkau tidak menyempurnakan perangkat-perangkat ilmu yang engkau pelajari. Dalam bidang fikih engkau harus memadukan antara fikih dan usul fikih. Ya, majelis baru yang saya buka di Masjid Imam Syafi'i, usul fikih, setiap Sabtu habis subuh pekan pertama, usul fikih. Kemudian engkau harus memadukan antara fikih dan usul fikih. Dalam bidang hadis engkau harus memadukan antara ilmu dirayah dan riwayah. Dirayah maksudnya adalah ilmu sanad hadis, ilmu para perawi hadis, dirayah. Ilmu pemahaman terhadap hadis maksudnya, dirayah itu. Ilmu pemahaman terhadap hadis. Riwayah, ilmu para perawi hadis. Ini perawi ini lemah, perawi ini tukang dusta, perawi ini tidak adil, perawi ini suka maksiat. Nah, itu namanya ilmu riwayah. Ilmu dirayah, pemahaman terhadap hadis itu. Nah, siapa yang ingin mendalami ilmu hadis, dia harus mengumpulkan dua hal ini. Dirayah dan riwayah. Dia harus paham hadisnya, bisa mengambil hukum-hukumnya, dia juga tahu kedudukan hadisnya, hadisnya sahih atau tidak, karena dia paham ilmu mustalah hadis, ilmu kaedah hadis. Ya, demikian seterusnya dalam setiap bidang, dalam setiap bidang. Wa illa fala tata'anna, kalau tidak maka jangan engkau terlalu tergesa-gesa. Ya. Qala Allahu ta'ala alladziina aatainahumul kitaab yatluunahu haqqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih wa yustafaadu minha anna at-thaaliba laa yatruku 'ilman hatta yutqinahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang kami beri al-kitab, mereka itu membaca dengan sebenar-benar membaca. Jadi dia apa namanya? Mutama'in di dalamnya. Dia benar-benar spesialis di dalamnya. Dia benar-benar memahami benar-benar di dalamnya ilmu yang dia pelajari tersebut, ya. Dan ayat ini bisa disimpulkan bahwa seorang penuntut ilmu jangan sampai berhenti mempelajari sebuah bidang ilmu kecuali setelah menguasainya, ya, setelah menguasainya. Maksudnya apa, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah seseorang benar-benar paham apa yang ada di dalamnya, baru pindah lagi ke bidang yang lain, pindah lagi ke bidang yang lain. Nah, alhamdulillah selesai bab yang kelima yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Dan biasanya ini kita bahas di habis maghrib tadi malam, tetapi karena kita ingin merubah jadwal, maka akhirnya ini kita bahas di subuh Ahad. Ya, subuh Ahad. Yang jelas adab-adab ini, para ikhwah, adalah adab yang perlu kita ketahui dan juga kita amalkan. Karena dengan beginilah seorang penuntut ilmu akhirnya menimba ilmu agama dengan sebenar-benarnya. Ya. Salah satu tujuan saya mempelajari ini adalah salah satunya adalah mengenalkan adab. Walaupun yang nyantol mungkin beberapa, yang pantas kita kerjakan mungkin beberapa. Di antaranya bertanya, ya, seperti tadi tidak mengadukan fatwa dengan fatwa. Nah, itu kan adab yang bisa kita kerjakan. Memang ada beberapa adab yang tidak bisa kita kerjakan karena antum-antum kan bukan penuntut ilmu yang benar-benar sibuk dengan ilmu agama. Kita kan orang awam. Tetapi kita bisa beberapa dari adab-adabnya ini yang kita bisa ambil. Seperti misalkan kata tadi, membaca kitab-kitab besar itu kan memang benar-benar orang ahli agama yang mengerjakannya. Tapi ada adab-adab yang pantas kita ketahui, di antaranya tidak boleh mengadukan fatwa dengan fatwa, ya. Kemudian juga